menatap bintang dan harapan dan ribuan siang, menahan terik penantian. Mungkin Tuhan ingin kita sama-sama untuk mencari saling merindukan. Dalam doa-doa mendekatkan jarak kita. Tuhan pertemukan aku dengan kekasih pilihan, seseorang yang mencintaimu, mencintai Rasulmu. Di Multazam ku meminta ribuan pagi menatap terbit matahari, dan ribuan senja menahan gemuruh di dada. Mungkin Tuhan ini kita sama-sama untuk mencari saling merindukan. Doa-doa mendekatkan jarak kita. Hati bersatu.